wassalam wa salamu ala rasulullah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawalah. Tuan-tuan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kata itu baik, maka disebut al-qaulul hasan. Al-qaulul hasan. Maka Nabi bagi nama cucu dia Sayyidinal Hasan. Al-Hasan, baik. Bila baik itu kecil, maka disebut dengan Al-Husain. Husain baik juga, tapi dia kecil. Tasghir dalam nah. Al-Hasan besar, Al-Husain kecil. Ar-Rajul lelaki, tapi dia sudah besar. Bila lelaki itu kecil, Ar-Rujail. Al-Hasan, Al-Husain, Ar-Rajul, Ar-Rujail. Dengan merubah pangkal huruf menjadi dhammah, kemudian huruf kedua menjadi sukun, huruf ketiga tetap dhammah. Al-Hasan, Al-Husain, Ar-Rajul, Ar-Rujail. Bukit, bila dia besar, Al-Jabal. Bila dia kecil, Al-Jubail. Ini disebut dengan tasghir. Hasan, Al-Qaulul Hasan. Untuk mu'annas menambahkan tak marbutah. Marbutah artinya terikat, sedangkan yang terbuka maftuhah. Maka Al-Hasan menjadi mu'annas hasanatun. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah, hasanatun. Ta yang terikat ujungnya disebut marbutah. Marbutah diambil dari kata rabata, terikat, kerana ujungnya terikat. Ta. Sedangkan yang terbuka maftuhah. Ujung-ujung terbuka maftuhah. Ujung dengan ujung terikat. Marbutah. Lelaki hasanun, perempuan hasanatun. Bila besar hasanun, bila kecil husainun. Mengapa tiba-tiba dia dibaca husnu? Maka bila dia ditambahkan kepada kata lain, maka berubah menjadi husnu. Hasanu. Tapi bila ia ditambahkan kepada kata lain dalam bahasa Arab, mudhaf ilaih, menjadi husnu. Hasanu berubah menjadi husnu. Al-Khatimah, husnul khatimah. Sama seperti kufrun nikmah, kafaru, kafir. Tapi bila orang itu kufur kepada nikmah, tak disebut kafarun nikmah, tapi disebut kufrun nikmah. Kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah asal daripada tajuk kita adalah husnul khatimah. Ini penjelasan kata hasan. Khatimah dari tiga huruf. Bila ini dari tiga, ha, sin, nun, maka yang kedua ini dari tiga huruf juga. Kha, ta, mim. Kita baca dalam Quran, khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah mengunci hati mereka. Khatam, khatim, stamp. Bila surat dah selesai ditulis, maka dia khatam. Apa bahasa Malaysia? Ya mesti khatam. Maka dalam Nabi, Nabi tak boleh tulis, sebab Nabi ummi, tak boleh tulis baca. Maka khatam sekali sama sekali dengan khatib. Khatam khatam khatib. Apa beda khatib dengan khatam? Khatib cincin, khatam itulah yang bagi cok stamp pada surat. Karena Nabi khatam, khatib Nabi, khatib Nabi bertulis Muhammad Rasulullah. Bila ada surat, ya Rasulullah, ini surat engkau nak dikirim ke Raja Persia, maka Nabi bagi khatam. Khatam. Nah, jadi kalau nak mudah, ya orang sekarang dia buat susah saja. Dia ada khatam, dia masuk dalam kotak, kotak dia masuk dalam bilik, bilik dia terkunci, susah. Cuba kalau di tangan, ni ada suratnya, nah, dia bagi selesai, cepat saja. Khatam. Bila surat dah dikunci, ditutup rapat, maka selesailah sudah. Maka dimaksud husnul khatimah, akhir baik. Husnul baik, khatib penutupnya, akhir. Ibarat surat yang dah kullu qastin yubtiluha, bila ijazah syahadah ini ada perubahan, maka ia tidak. Bila sijil ini ada dirobah ulang, dirobah suai, maka ianya tidak berlaku lagi sebab sudah dirosakkan. Khatam, akhir. Husnul khatimah, akhir yang baik. Kita pagi ini ada program sesi pertama sampai pukul 10:30. Jelas. Bila khatamnya ada acara majlis khatam Quran. Khatam habis. Bilalah 30 juzuk khatam. Majlis apa ni ramai-ramai di rumah puan? Majlis khatam Quran. Dulu orang sebelum menikah ada khatam Quran. Orang Melayu menikah 7 hari 7 malam. Malam pertama malam merisik namanya. Nak tahukah dia dah ada yang punya atau belum? Kalau belum, masa malam meminang. Lepas meminang, malam berinai. Lepas berinai, malam berkhatam. Selepas itu, baru malam akad. Dua malam walimah. 7 hari 7 malam. Yang di bawah ni sehari saja. Maka kita naik ke atas. Malam apa tu? Malam berkhatam. Khatam apa? Khatam kaji. Bila khatam kaji, manakala habis 30 juzuk khatam. Nah, bila manusia itu disebut khatam? 63 tahun Pak Ustaz. 63 tahun bila dia ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abdul Somad mengatakan saya mesti khatam 63. Saya dah hitung-hitung, insyaallah mati 2040. Bila Ustaz tahu ini sesatlah. Mana ada orang tahu? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, surat Luqman. Tak ada sesiapa sahaja yang tahu apa nak jadi esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, ia tak tahu di mana bila ia nak mati. Lalu orang menyangka saya khatam Nabi 63 tahun. Kekeliruan yang amat sangat keliru, manakala orang dia yakin betul bahawa dia akan mati 63 tahun. Awak tak ada ikut kajian kah? Nanti dah 53 baru kita ikut. Ini masih lama lagi. Maka kekeliruan ketika mengatakan mana khatam? Khatam tak ada yang tahu. Husnul khatimah, bila ada orang, ini program apa nama? Husnul khatimah. Awak tak ikut kah? Saya masih lama lagi. Yanglah dekat-dekat sajalah. Oh tidak. Apa kata pepatah Melayu? Mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Kelapa muda yang busuk disebut mumbang. Bila nak tengok pokok kelapa, jangan pandang atas, pandang bawah. Apa nampak di bawah? Mumbang jatuh, kelapa jatuh, mayang pun jatuh. Mayang pun jatuh. Oleh sebab itu, setelah kita faham makna kalimat ni baik-baik, husnu dengan segala asalnya, al-hasanu, al-hasanatu, al-husainu, berubah menjadi husnu manakala ia menjadi mudhaf, mudhaf ilaih, dua kata, khatib, khatam, khatama, maka fahamlah kita sudah husnul khatimah. Bila ada yang kurang dipahami, harap tulis, nanti kita akan buka sesi soalan. Saya akan selesaikan, habiskan subjek ini dulu supaya kita tak putus di tengah jalan. Dah selesai makna husnul khatimah. Selanjutnya kita akan bahaskan bila husnul khatimah itu. Di ujungkah, di tengahkah, di awalkah? Ustaz di Kuala Lumpur. Ya, di mana di Kuala Lumpur sekarang? Entahlah, saya pun tak tahu. Tapi di rumah Pak Cik Razak. Ya, rumah Pak Cik Razak itu di mana? Di Keramat. Di tengah KL kah? Di utara kah? Di selatan kah? Maka kita mesti tahu kita ini sedang di mana sekarang. Berawal dari alam yang pertama, alam itu disebut roh. Yang kedua, alam rahim. Yang ketiga, alam dunia. Yang keempat, alam barzakh. Yang kelima, alam akhirat. Nah, yang dimaksud dengan khatimah itu di mana khatimahnya? Roh diambil dari kata raha ya ruhu, berhembus, bertiup. Mengapa roh itu disebut bertiup? Karena ia masuk ke dalam badan dengan cara ditiup. Fa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiup, aku hembuskan. Nafaha yanfuhu, orang yang menghembus tanduk kerbau. Zaman dulu trompet berbunyi dalam bentuk tanduk kerbau. Sebagaimana orang menghembus tanduk kerbau, begitulah roh ditiupkan. Masuknya tiup, bertiup, berhembus, keluarnya pun berhembus juga. Maka roh itu keluar berhembus. Berhembus dari mulut, hidung, keluarlah roh, dan mata melihat roh itu keluar. Makanya mata orang yang melihat roh itu keluar terbuka mata. Kalau takut nak pejamkan mata orang, jangan datang awal-awal lagi. Fulan meninggal pukul berapa? Pukul 6. Saya datang pukul 10 lah. Mudah-mudahan selama 3 jam ni ada orang datang lebih dulu. Dia datang pukul 10, rupa dia lagi awal. Berhembus roh. Bila satu, ya roh. Bila dua, rohani. Bila tiga, dia disebut arwah. Itulah beza bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia tak ada jamak. Dia ulang saja dua kali. Satu, roh. Kalau banyak, roh-roh. Satu, buku. Kalau banyak, buku-buku. Satu, masjid. Kalau banyak, masjid-masjid. Kalau Arab, tak. Kalau satu masjid, kalau dua masjidani, kalau tiga masajid. Wa antum akifuna fil masajid. Bila satu roh, bila dua ruhan, tiga arwah. Maka kalau ada puan namanya ruhani, dua lah ruhnya. Mohon maaf. Menurut musanna ruhan, arwah. Nah, apakah husnul khatimah itu di sini? Tidak. Bukan di situ husnul khatimah. Karena ianya belum lagi berjumpa dengan jasad dan belum ada amal. Berapa lama kita di alam ruh ini? Datanglah orang Yahudi berjumpa dengan Nabi. Ya Muhammad, akhbirna 'anil ruh. Muhammad, bagitahulah kami maklumat tentang ruh. Maka langsung turun ayat. Yas'alunaka 'anir ruh. Bila mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang ruh, qul, katakan, qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kamu diberi maklumat tentang ruh itu melainkan qalil, tidak sedikit sahaja. Nah, berapa lama kita di alam roh? Apakah kita pernah bersua di alam roh? Di mana saya nampak ustaz ni? Macam-macam. Nampak. Sekampung? Tidak. satu sekolah tidak, berarti kita pernah jumpa di alam roh. Al-arwah junudum mujannada, kerana roh itu bagaikan bala tentara lari kemari, dan dia pernah berjumpa di alam roh. Nah, maka manakala roh itu diambil Allah semua, di situ tak ada beza roh kita dengan roh datuk kita, sama sebaya. Wa'il, ingatlah mengapa awal ayat itu wa'il, sebab banyak orang lupa. Setiap ayat wa'il, ingatlah, itu beza dengan iza. Iza apabila. Wa'il, ingatlah. Wa'il akhadha rabbuka min bani Adam, ingatlah manakala Allah Ta'ala mengambil perjanjian daripada anak cucu Adam. Wa ashhada, tadi kita sembahyang ashhadu, tapi dalam ayat ni ashhada. Apa beza ashhadu dengan ashhada? Ashhadu, aku bersaksi. Ashhada, Allah mengambil saksi. Tuhan akan diambil saksi di mahkamah syariah, ya. Bersumpah, ya, ya. Wallahi, tallahi, billah. Itu bukan ashhadu, ashhada. Hakim mengambil persaksian, ashhada. Wa ashhada, Allah mengambil. Masa itu Allah hanya tanya satu kalimah saja. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Semua kita masa itu menjawab, bala syahidna, ya, engkau Rabb kami. Iyakah semua manusia hadir masa itu? Ya, Allah sebut, bala syahidna, ya, kami bersaksi, engkaulah Rabb kami. Antakulu yaumal qiyamah, tapi pada akhir masa kamu akan berkata, inna kunna an hadza ghafilin, kami lupa, kami tak ingat, kami lalai, tak ingat. Jadi sesiapa sahaja yang sampai ke alam, ke negeri ini, tidak ingat dia pada Allah, maka dia masuk dalam roh yang dulu sudah bersaksi. Dahulu masa dia sudah bersaksi, tapi sekarang dia lupa. Sampai ke Kuala Lumpur, semua orang kata Allahu Akbar, dia kata Jesus Christ, dia kata Santa Maria, dia cakap Brahma, Vishnu, Siwa, Jesus, lupa dia semua. Maka kita suruh ingat mengingatkan. Ingat mengingatkan bahasa Arabnya tazkirah. Hadhihi tazkirah. Mari kita dengarkan tazkirah daripada Al-Mukarram. Apa ni tazkirah, tazkirah? Sebab manusia ni lupa. Lupa manusia. Manusia. Nasia. Lupa, manusia lupa. Lupa dulu bahawa kita pernah bersaksi. Lupa bahawa dulu kita pernah menjawab. Saya ustaz bukan tak percaya ayat ni, saya berimanlah pada ayat ni. Lalu nampaknya saya tak hadir masa itu. Bukan tak hadir, kita lupa. Nasia, lupa. Orang yang lupa diingatkan terus. Tazkirah subuh, tazkirah zuhur, tazkirah asar, tazkirah maghrib, tazkirah insya. Mesti setiap selepas salat ada tazkirah. Bila dalam salat, dalam selepas salat tak ada tazkirah, dalam salat itu tazkirah. Mana ada dalam salat tazkirah? Imam baca ayat itulah tazkirah. Qul ma'dubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh aqadha rabbuka min bani Adam. Masa itu makmum yang mendengar ayat itu dia sedang mendapat tazkirah. Hai makmum sekalian, dengarlah ayat yang dibaca imam ni baik-baik. Tapi imam tempat saya, ustaz, ayat dia kul wallah saja. Kul wallah itu pun tazkirah. Dia nak ingatkan, kul, katakanlah, wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Itu pun tazkirah. Ingatlah makmum sekalian, bahwa kita dulu sudah berjanji di hadapan Allah bahwa Belum ada cerita husnul khatimah di sini. Selama berapa lama di sini? Ada datuk kita dulu sudah lahir tahun 1600 1700. Ustaz Somad dari mana? Dari Riau. Oh, datuk saya daripada Riau, Kerajaan Melayu Riau. Berarti Kerajaan Melayu Riau 1723 1725 sampai 1945 merdeka. Habis kerajaan menyatu dengan Republik Indonesia. 220 tahun lebih ya kerajaan. Datuk-datuk kami orang Siak lah, Ustaz Abdul Somad ya. Mereka dulu, lepas itu masa ibu bapa kita, lepas itu masa kita sekarang, lepas itu roh-roh yang dulu bersaksi bersama kita masih ada yang belum turun lagi ya. Dia belum turun lagi. Lepas daripada alam roh, masuklah ke alam yang kedua bernama alam rahim. Bila dia pindah, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu diciptakan, maaf, dalam rahim bundamu 40 hari dalam bentuk nutfah. Thumma yakunu 'alaqah, 40 hari 'alaqah. Alaka. Orang Arab menyebut gula-gula alak. Gula-gula yang daripada gam. Itu alak. Kerana dia lintah itu alaka. Kerana lintah melekat di kulit dan dia tak lepas sebelum kenyang. Kecil-kecil lama-lama membesar. Alaka. Bila saya nak suruh penuntut pelajar, cuba gantungkan ini jam di dinding, melekat, menggantung. Darah yang menggantung di rahim, alaqah. Lepas itu berubah menjadi mudghah. Mudghah diambil dari madarah. Madarah sesuap. Oh, saya tak sesuap lah, segumpal. Sesuap, segumpal, apa beza? Gumpal tertutup, sesuap terbuka. Sekunyah, madarah yang baru mengunyah. Sekunyah, sesuap, segumpal. Sila pakai tiga-tiga, sama. Mengapa disebut demikian? Kerana besarnya pun segumpal. Nutfah, alaqah, mudghah. Manakala ia berumur 40 kali 3 120 hari, summa yursalul malaku, maka dikirimlah malak. Apa malak ni? Bila ia satu, malaku. Tapi kalau dua, malakani. Kalau banyak, malaikatun. Malaikat tu banyak, bukan satu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tapi bila ia satu, malak. Orang kita nak satu, nak dua, nak tiga, malaikat. Malaikat maut, malaikat mungkar, malaikat nakir. Yalah, apa boleh buat, dah larut dalam kesalahan. Kita sambungkan saja. Tapi yang dah belajar dah tahu. Nah, apakah di sini husnul khatimah? Bukan. Bila ada umur janin 200 hari, mati dia, apakah ini husnul khatimah? Tidak. Mengapa begitu? Belum ada taklif, belum ada beban hukum, belum ada mukallaf. Mukallaf, orang yang sudah dibebankan hukum. Maka dia tak ada husnul khatimah. Ini kita nak bagi tahu bagi orang yang sudah tahu mengulang kaji, bagi yang sudah tahu mengulang hafal kaji kerana diulang. Bagi yang belum tahu dibagi tahu, yang susah tak mau tahu. Ini yang agak susah, yang payah. Berapa lama di sini? Di sini untuk orang sekarang, kata-kata dokter kita lah, 9 bulan 10 hari. 14 orang dari Pekanbaru, satu di antaranya adalah dokter kandungan. Dr. Alfian ada bersama. Kami pernah berdua seminar, beliau tentang kedokteran, medical saya tentang ayat-ayat Al-Quran berkait dengan masalah ini. 9 bulan 10 hari sekarang, kalau dia tak boleh lahir, sesar. Sesar. Dulu tak, dulu belum ada lagi. Dulu dalam kitab-kitab fikah dia boleh sebut sampai sanad time 2 tahun. Kalau 2 tahun lahir bergigi. Dululah. Dulu orang tunggu saja. Tunggu lahir atau na'udzubillah mati. Orang dulu tak takut dia mati syahid. Sebab orang yang mati dalam melahirkan mati syahid, dia tak takut. Yang perempuan tak takut, yang suami lebih tak takut lagi. Lah. Nak 9-10 hari kah, nak 10 bulan kah, tapi dia belum lagi ada husnul khatimah. Anak awak mohon maaf meninggal dunia, iya. Mudah-mudahan dia husnul khatimah, ya iyalah. Mana ada husnul khatimah? Dia belum lagi taklif. La yukallifu, kallafa yukallifu. Orang yang sudah mukallaf, bukan mu'allaf. Mu'allaf orang mau masuk Islam. Mukallaf, ia dibebani hukum. Dia belum lagi. Di sini tak ada husnul khatimah. Di sini tak ada husnul khatimah. Dunia, orang Arab menyebut dunia. India pun dia sebut dunia. Dunia kahir. Dunia. Dunia. Dunia dari kata adna. Adna. Adna. Atau kata adna dekat. Mengapa dunia ini disebut dekat? Kerana kita dah jauh dari alam roh. Saking jauh tak ada seorang pun yang ingat. Saya mari ingat Ustaz. Tak betul. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia disebut adna. Apa beza adna dengan dunia? Adna muzakkar, dunia muannas. Akbar, kalau muannas kubra. Asghar, kalau muannas sughra. Adna muannasnya dunia. Kubra, sughra, dunia. Dekat, dialah paling dekat dengan kita sekarang. Dia alam yang paling dekat. Alam rahim dah jauh. Saya dah meninggalkan alam rahim 40 tahun. Alam roh dah jauh. Lama sudah tak ingat. Maka alam ini sebut dunia. Dunia pula diambil dari kata dani, artinya rendah dan hina. Mengapa alam ini disebut rendah dan hina? Kerana ada alam yang tinggi dan mulia. Kita semua hafaz ayat ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu abaqa. Perumpamaan dunia dengan akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudkhila ahadukum, salah seorang di antara kamu memasukkan isbah, ujung telunjuk, ke dalam air. Samudra yang luas, lautan, masukkan ke dalam. Selepas itu falyarji, ambil, angkat ke atas. Falyanzur, pandanglah apa yang melekat. Berapa tetes air? Paling banyak 3-5 tetes. Itulah dunia. Yang mana akhirat? Itulah yang luas. Bila engkau tak dapat yang setetes itu, jangan bersedih, kerana yang kau tak dapat itu hanya setetes. Dan bila engkau dapat pun jangan sombong, kerana yang engkau dapatkan itu pun hanya setetes. Maka orang Islam tak lemah, tak sedih, tak takut, tak cemas, tak risau. Oh, kita sedihlah tak dapat. Tak dapat itu hanya setetes. Masih ada lagi yang banyak. Tapi kalau boleh, dapatlah dua-duanya. Maka doa daripada Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Meleleh air mata jamaah masa berdoa. Yang satu dia terbayang, dapatkah saya di dunia ini baik, dapatkah saya di akhirat baik. Pakcik, itukah yang diingat tadi? bukan rupo nama istri Hasanah. Gitu. Mohon maaf yang nama Hasanah. Nah, di sini baru ada husnul khatimah. Ini tak ada. Sini tak ada. Di sini baru ada husnul khatimah. Bila umur husnul khatimah 3, pena kalamnya tidak menempel. Mengapa saya boleh menulis? Sebab kalam pena melekat. Tapi manakala ia terangkat, maka pena tak mencatat. Rufi'al qalam, rufi'a diangkat, qalam nun wal qalam wa ma yasturun. Rufi'al qalam, qalamnya terangkat. Sesiapa sahaja yang qalamnya terangkat tidak menulis, tidak mencatat. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anin na'im hatta yastayqiz, orang tidur sampai terjaga dari tidur. Anil majnun, tahulah Laila majnun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai dia sedar daripada gila. Apa beza antara tiga? Tentu beza. Anak kecil, orang gila, orang tidur. Tiga ni beza. Ada yang ketiga-tiga ini disatukan oleh satu yang sama. Apa dia? Akal tak berfungsi. Akal tak hidup. Akal tak berguna. Yang gila kehilangan akal. Yang anak kecil akal belum sempurna. Yang tidur pun akal. Ketiga orang ini, maka amal dia tak dicatat. Maka anak kita, dia senang saja, dia amal tak di sana. Tapi dia kita bawa pengajian, kita bawa sembahyang ke masjid. Untuk apa? Alah bisa kerana biasa. Apa kata orang Melayu, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kalau dia biasa terlonjak-lonjak mengaji, nanti dia dah gadis, dia terlonjak-lonjak datang ke masjid, sudah tua dia pula akan bawa anak dia. Anak kecil jangan bawa ke masjid, tak boleh. Kata Muhammad Al-Fatih, pengasas kerajaan Ottoman, Osmani, Turki, bila di masjid kamu masih ada anak melompat-lompat, menari-nari, menjerit-jerit, kerana masih ada orang akan solat berjamaah 40 tahun masa akan datang. Tapi bila di masjid sudah sunyi, senyap, lebih banyak batuk daripada ayat, alamat kapal akan tenggelam. Nah, oleh sebab itu, maka dunia disinilah yang dimaksud dengan husnul khatimah. Dibagi, umur ini pun dibagi, tak sama. Di sini baru ada pembagian. Berawal daripada sobi. Sobi budak kecil, belum ada akal lagi. Sobiyun. Setelah ada akal sikit, tapi belum baligh. Mumayyiz. Mayyaza yumayyizu mumayyiz. Boleh membezakan. Ini makanan, ini tak makanan. Bagaimana kami boleh bezakan ini mumayyiz dengan sobi? Kalau mumayyiz, kita letak tangan telunjuk di mulut. Ini ada budak kecil dekat masjid, bila dia diam, itu mumayyiz tu. Tapi bila kita tunjuk begini, dia pula balas balik. Itu sobi tu. Nak, nak, imam sedang baca. Itu mumayyiz. Itu tak, kita gini, dia pula. Ya, itu sobi. Mumayyiz. Lepas daripada mumayyiz, maka naik kepada baligh. Diambil dari kata balaghah. Falamma balaghah ma'ahu sa'i. Ketika sudah sampai balaghah, maka disebut aqil baligh. Akil daripada kata akal. Akal daripada iqal. Orang Arab selepas dia pakai surban di atas, dia ikat pakai tali. tali pengikat itu bahasa Arabnya iqal. Karena orang Saudi Arabia susah nak nyebut qaf, dia sebut igal. Igal, igal, igal itu daripada iqal. Kalau orang Mesir, jim itu dia sebut ke Gamal Abdul Nasir. Sebenarnya Jamal. Sedangkan orang Yaman, orang Teluk, Saudi Arabia, Qaf itu dia panggil ke. Maka mereka Yaman, Rabbana Taqabbal. Taqabbal. Ya, sedangkan Mesir, jim itu. Jangan kita sangka kalau dia Arab, dia makharijul huruf baik. Tak semua Arab yang belajar, Arab yang tak mengaji, dia pergi semua. Masa cuti, semester break, semua balik kampung. Ada seorang Mesir di masjid tempat kami. Semua ni tak ada orang Arab. Saya orang Melayu ni, orang Malaysia. Ini pelajar penuntut daripada Singapura. Ini ada orang Afrika. Kami tengok Mesir, tentu kami suruh dia maju ke depan. Oh, ya Masri, tak ada, maju jadi imam. Dia pun Tarmihim bi'igaratin min sikil faga'alahum ka'asbim ma'kul. Oh, tak semua Arab ni fasih. Ini disebut igal, igal, iqal. Mengapa disebut akal itu tali? Kerana ia mengikat hawa nafsu. Kalau binatang dipegang talinya, kalau orang dipegang akalnya. Bila ada manusia tak dapat dipegang akalnya, ikatlah dia pakai tali. Itulah yang membezakan manusia dengan hayawan. Sabi mumayyiz baligh, selepas itu barulah dia syabab. Anak muda. Ya syabab, ya syabab. Di Mesir semua panggil syabab. Yang tua-tua pun panggil syabab. Kenapa? Biar dia semangat. Syabab. Setelah lepas syabab, barulah syekh. Syekh kabir, syekh. Jadi syekh itu ada dua makna. Pertama, orang yang alim, berilmu. Yang kedua, orang yang dah tua. Ya syekh, ya khalil syekh. Oh, saya bukan syekh, saya bukan syekh alim. Syekh sudah tua. Syekh syabab. Sabiyun, mumayyizun, balighun, syabab. Nah, di mana husnul khatimah? Di sini tak ada husnul khatimah. Anak kecil semua yang meninggal, semua husnul khatimah. Ini pun belum lagi husnul khatimah. Kerana dia memang sudah khatimah. Memang baik, hasan, baik semuanya. Tapi mula dia akil baligh, sampailah lepas akil baligh, maka masa itulah dia sentiasa awas diri, jangan-jangan saya ini nanti mati dalam keadaan lawan daripada husnul adalah su. Hasanun, baik. Hasanun, sedangkan lawan daripada kata hasanun su, su'ul hisab. Allahumma khtim lana bi husnil wa la tahtim alaina bi su. Maka disebut husnu dan su. Hanya ada dua sahaja. Kalau tak dapat husnu, na'uzubillah, su. Maka setiap hari kita katakan Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ini tentang di sinilah sejak masa akil baligh, syabab, syekh. Lepas syekh ni apa lagi ustaz? Mayit lah, tak ada lagi. Innaka mayitun, engkau mayit, fahum mayitun. Apa beza dia dengan ajuz? La yadkhulul jannata ajuz, tak masuk surga ajuz, kata Nabi. Ajuz muradif, muradif sinonim, kata yang semakna. Ajuz, la yadkhulul jannata ajuz, tak masuk surga orang tua. Mendengar itu menangislah ibu makcik tua. Di hadapan Nabi, Nabi tersenyum. menengok orang tua menangis. Kenapa menangis? Saya tak masuk surga. Kata Nabi, bukan orang tua tak masuk surga. Bila kita masuk surga, kita balik umur 30, 33. Logik. Sebab kalau 70 masuk surga, dia bagi kacang macam mana nak aku? Tapi kalau ajus, makna orang yang tua balik umur muda belia balik. Maka masa itu Nabi ajus, ajuzun atim, tentang isteri Nabi. Ajus sudah tua, atim, maaf, tak boleh lagi melahirkan, mempunyai anak. Nah, inilah yang paling kita khawatirkan masuk dalam su'ul khatimah. Nah, setakat ini itulah penjelasan apa itu husnul khatimah. Pertemuan yang pertama. Selepas ini kita lanjutkan barzakh. Dalam surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhul la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bainahuma, antara air laut dengan air sungai, barzakh, ada pemisah di tengah. La yabghiyan, air laut tak masuk ke sungai. Kalau masuk air laut ke sungai, masin semua, kita tak boleh minum. Siapa yang menjaga ini? Barzakh. Maka alam ini disebut barzakh. Mengapa ianya tidak disebut akhirat? Kerana kiamat belum terjadi, dunia masih ada. Mengapa ia tidak disebut dunia? Orangnya sudah mati, maka ia berada di tengah. Tidak disebut dunia kerana sudah mati, tidak disebut akhirat karena kiamat belum tiba. Antara dunia dengan akhirat ada pemisah. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di alam barzakh tak ada husnul khatimah kerana di sana sudah berakhir kehidupan. Berapa lama kita di alam barzakh ini? Oh, kita kira-kira lah orang yang mati meninggal. Imam Al-Ghazali, senang saja ingat bila Imam Al-Ghazali meninggal. Arabnya 505 Masihi 1111. Imam Al-Ghazali yang menulis Ihya Ulumuddin, ulama tasawuf. 1111 Masihi, 505 Hijrah. Maknanya Imam Al-Ghazali sudah berada di alam barzakh lebih 1000 tahun. Sekarang 2017, 1111. Oh, lama betul di dalam. Bila Allah boleh menidurkan Ashabul Kahfi 309 tahun, senang saja Allah buat dia. Maka buku yang paling elok mengkaji masalah barzakh ini adalah buku kitab berjudul Roh, R-O-H, Roh. Siapa dia tulis? Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Roh, bagaimana roh orang-orang saleh dibawa berjalan-jalan ke dalam surga, menengok, memandang, melihat. Mereka merasakan kenikmatan, selesa. Tak ada susah, tak ada sedih, tak ada takut, senang sahaja karena Allah Ta'ala muliakan mereka. Putuskah hubungan puan-tuan selepas Abdul Somad ini masuk ke alam barzakh? Tidak pernah putus. Datang puan-tuan kajian tafaqquh, bertanya kepada Dr. Mustafa Omar, di mana makam Ustaz Abdul Somad? Maka dia ucap salam, assalamualaikum ya Ustaz Abdul Somad. Biasanya dulu Al-Mukarram, sekarang Al-Marhum. Itu saja. Tapi hubungan kita tak putus. Malam tadi kita kirim untuk almarhum fulan, almarhum fulana, almarhum fulan, Al-Fatihah. Wallah 3 kali, Al-Falaq sekali, Wabinas sekali, Al-Fatihah, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tahlil, sampaikanlah ini ya Allah. Sampai. Iya ke sampai, Ustaz? Sampai. Ah, saya tak percayalah sampai. Ah, cuba baca. Baca Fatihah. Ha, dah selesai. Ha, kirim. Ya Allah, sampaikanlah pahala. Balik lagi tak? Tak balik. Berarti sampai. Ha, pakai dalil lah. Ha, kami nak dalil. Hubungan kita tak pernah putus. Perhubungan kita tak pernah putus selama la ilaha illallah. Itulah makna husnul khatimah. Di sini tak ada husnul khatimah lagi. Tapi di sini, tapi bila kita tak dapat husnul khatimah, mati dalam keadaan na'udzubillah, maka putus, lost contact, tak ada lagi. Tapi ketika saya mak, insyaAllah husnul khatimah, mendapat kiriman untuk almarhum, untuk maka ada salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, wa inna insyaAllah bikum lahikun, ya rahmallahu mustaqdimin wal mustaqdirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Oh panjang ya, tempat kami pendek saja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Winzip asli dia panjang. Apa makna salam kalau tak sampai doa? Salam tu kan doa. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Tapi bila kita tak ada hubungan nasab, bagaimana? Kita pergi ke makam Baqi' di Madinah, lalu ke makam Ma'la di Makkah dekat Masjid Jin, pergi ke makam Syuhada Uhud. Mana kita kenal dia? Kita suruh Nabi assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin. Maknanya hubungan orang beriman tak putus. Jadi kalau oh, bilalah mati maka putuslah semuanya. Inilah 20 menit ni. Idza mata ibnu Adam, bila mati anak Adam, inqata, putus. Jangan lagi kirim ayat, jangan lagi kirim doa, jangan lagi kirim makan, sudah putus. Makna putus itu orang yang mati sudah putus, tidak boleh lagi baca Quran. Dia yang sudah mati tidak lagi sembahyang duha. Dia yang sudah mati tidak lagi ikut program husnul khatimah. Bila ada orang mati ikut sini, saya pun lari dari sini. Tak apa. Makna putus, orang yang sudah mati itu putus amal dia, tapi amal pada orang mati tetap. Maka salam dibagi tiga. Salam yang pertama wajib dijawab, salam kedua haram dijawab, salam ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Salam pertama wajib dijawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua haram dijawab, subuh tadi saya jadi imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tak boleh jawab. Makmum jawab, waalaikumsalam. Salam yang ketiga, kita tak ingin mendengar jawaban dia. Itulah manakala kita ziarah, assalamualaikum ya ahlul kubur. Alulah boleh dia jawab, waalaikumsalam. Tak jadi saya sampaikan tazkirah pagi. Nah, selepas itu, idza sama'u fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakib intasarat, planet semua berjatuhan, wa idzal biharu fujirat, air laut naik ke darat, wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit, alimat nafsu ma qaddamat wa akharat, masa itulah semua sedar, semua paham bahawa ia sedang tidur panjang. An-nasu niyam, manusia itu tidur. Sekarang ni kita sebenarnya sedang tidur. Bila kita terjaga, falamma matu intabahu, manakala ia mati barulah ia sedar. Oh, selama ini aku sedang tidur panjang. Sekarang ni sedang tidur. Jadi kalau ada sekarang orang tidur, kita maafkan sebab dia sedang tidur. An-nasu niyam, manusia itu tidur. Falamma matu, manakala ia mati, intabahu, barulah ia terjaga. Rupa-rupanya semua yang rumah besar itu, semua nikmat yang besar, anak menantu cucu, tak boleh membantu menolong di hadapan Allah. Yauma yafirul mar'u min ahlihi, orang lari dari saudara mara, wa ummihi wa abihi, bunda dan ayah, wa sahibatihi, istri, lari dari suami, wa bani anak, likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, setiap orang urusan masing-masing di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini tak ada husnul khatimah. Di sini tak ada husnul khatimah. Di sini tak ada husnul khatimah. Di akhirat pun tak ada. ada husnul khotimah. Yang ada ini adalah bagaimana kita mengakhiri hidup dalam saja singkat pendek, tapi yang akan kita terima amat sangat panjang. Berapa lama? Khalidina fiha abada. Baik. Apa itu husnul khatimah? Sudah. Bila husnul khatimah itu sudah. Ciri-ciri husnul khatimah. Apa ciri? Saya nak cari ustaz yang petang kita dengar kajian dia lah. Siapa nama ustaz itu? Oh, senang aja ingat nama dia ada dalam Quran. Qul wallahu ahad Allahus Samad. Ciri-ciri dia, bila engkau tulis nama Abdul Somad YouTube, nampak ustaz kurus, itulah dia. Kalau gemuk, bukan dia. Ciri orang husnul khatimah itu apa? Ciri. Bagaimana kita boleh tahu dia ni husnul khatimah atau tidak? Tapi, ni tapi penting, jangan selepas mengkaji ini asyik nak tengok orang saja. Lepas ni ada orang mati, tengok. Husnul khatimah. Bukan itu maksud mengaji. Tuba liman syaghalahu aibuhu an ghayubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aib dosa cacat dirinya sehingga ia tak sempat memikirkan aib cacat orang lain. Berbahagialah orang yang memikirkan kenapa anak saya tak pandai mengaji, kenapa anak saya tak pakai hijab, kenapa tak pakai baju kurung Melayu, kenapa tak pakai, sampai ia tak sempat nak memikirkan anak orang lain. Sekarang dunia ini sudah terbalik, orang sibuk memikirkan anak daripada bintang film, daripada sampai dia lupa tentang anak dia sendiri. Nah, makna kita kaji husnul khatimah ini, sibuklah kita tentang aku ni iya ke dapat husnul khatimah. Bukan selepas kita dapat alat pengukur kita pakai untuk orang lain. Ini husnul khatimah. Balik ke rumah, menurut ilmu yang sudah kami kaji, nampaknya tak ada sesiapa sahaja yang di Kuala Lumpur ni dapat husnul khatimah. La tuzakku anfusakum, jangan kamu kata diri kamu suci. Kita adalah amat sangat khawatir jatuh ke dalam su'ul khatimah. Ciri yang pertama, apa dia? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa sahaja yang akhir kalamnya la ilaha illallah. Tanda-tanda husnul khatimah, akhir kalam la ilaha illallah. Awak dari mana? Hospital. Tengok apa? Ada orang sakaratul maut. Macam mana? Nampak saya lidah dia cakap la ilah. Lidah memendek masuk ke dalam. Sekarang menjulur keluar panjang. Lah nak mati dia masuk ke dalam pelan-pelan dan hanya nampak sikit saja. Maka kita tolong dia. Tolong menolong bukan semasa hidup di dunia saja. Bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah, namanya talqin. Dalil talqin sahih, tak ada ikhtilaf antara ulama. Laqinu, talqinkan. Mautakum, sesiapa sahaja yang sakratul maut di antara kamu, talqinkan la ilaha illallah. Pada siapa kita pesan? Pada anak yang paling dekat. Ananda, bila engkau tengok bapa ada tanda-tanda. Saya belum ada anak lagi. Ustaz, pada siapa sampai pesan? Dulu masa awal menikah, pada isteri. Bila engkau tengok aku sakit ada tanda nak mati, engkau bisik telinga sebelah kanan pelan-pelan. Bila nanti? Nanti. Dia nak bisik sekarang pula. Nanti, lama lagi. Nah, jangan takut cerita mati. Ini kalau ada suami cerita mati, macam mana kaji ustaz tadi? Mati itu adalah bagian daripada hidup. siap hidup, siap mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Orang Islam itu siap. Muda berarti akan ada tua. Cantik akan ada masa buruk. Kita siap, hidup ini siap dengan segala apa yang datang. Maka bisikkan ke telinga, La ilaha illallah. Orang yang berada di sekeliling itu menolong orang yang susah, sakaratul maut itu, dengan apa? Buka tafsir Al-Quranil Azim. Nama tafsirnya Al-Quranil Azim. Nama ulama yang menulisnya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Tapi banyak orang bila ditanya, awak baca tafsir apa tadi? Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, nama yang menulis Ibnu Katsir, nama tafsirnya Al-Quranil Azim. Salahkah dia sebut Ibnu Katsir? Tak salah. Tapi yang paling elok tepat, tafsir Al-Quranil Azim ditulis ulama Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Buka dalam pembahasan mukaddimah surat Yasin. Fi kulli amrin asirin, pada semua perkara yang susah-susah, bila dibacakan Yasin, illa yassarahullah, maka Allah berilah ianya kemudahan. Nampak? Jangan meratap, jangan menangis, jangan meraung, jangan menyumpah serapah. Diam. Bila sabar, duduk kat sini. Bila tak sabar, pergi jauh-jauh. Anak, menantu, baca seorang. Itulah guna anak cucu pandai baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Quranil Hakim. Seorang, tapi bacaannya jelas, meringankan dia. Ini sekarang tak ada, seorang pun tak ada baca. Anak tak ada baca, isteri pun tak ingat, semuanya lupa. Asyiklah nak bagi khabar lewat WhatsApp. Ini dia ambil tali, dia ambil gambar pula. Ayah saya sakaratul maut. Bagi yang tolong like and share. Amin, amin, amin, amin. Bukan dia ambil peduli, bukan dia baca. Tak satu pun yang hendak membaca meringankan. Ikulli amrin asirin, setiap yang susah. Berapa orang yang membisikkan menolong ke telinga kanan? Seorang sahaja. Nanti puan-puan datang ke Bukang Baru, mana Ustaz Abdul Somad sedang sakit maut, semua nak bisik ramai. Atau ada pula orang berkata, siapa ni? Dia ustaz. Oh, tak usahlah kita ajar, dia dah tahu tu. Masa tu dalam masa huru-hara, masa susah, kita tolong. Orang nak bicara masalah dunia bisnis, pergi sana, pergi keluar bilik. Di sini hanya ada zikir. Zikir la ilaha illallah dalam hati. Yang ni yang satu membaca Yasin, yang satu bisik ke telinga la. Maka kita selalu minta, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya mati itu ada masa genting susah. Sakarat namanya. Sakara mabuk. Macam mana mabuk? Macam orang mabuk tak sedarkan diri. Begitulah orang. Maka ditolong. Kalau ada orang hanyut kat sungai, banyak orang yang tolong. Tolong, tolong, tolong, bantu dia. Tapi orang sakaratul maut tak banyak yang tolong. Dalam bilik ICU, tak siapa tak tolong. Ya, kalau isteri ingat, kalau suami ingat, kalau anak datang, tak seorang diri, siapa yang tolong? Itulah makna zikir. Orang yang zikir tak putus, dia boleh tolong diri dia sendiri. Iya kalau suami ada, iya kalau anak ada. Kalau kita sedang pergi jauh, pergi umrah seorang diri, atau dalam keadaan musafir jauh seorang diri, siapa nak tolong kita? Itulah maka zikir tanamkan kuat. Apa yang selalu didengar telinga, itu yang akan datang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut menyebut, hati mengingat, telinga mendengar, itu yang akan datang. Bila lagu-lagu, lagu tu yang akan datang. Na'uzubillah. Maka syaitan masuk melalui lagu ke dalam telinga. Tengiang-ngiang. Sebelum tidur malam dia datang. Begitulah dia akan datang menjelang kita sakaratul maut. Na'uzubillah. Laqinu mautakum. Ya Rasulullah, ayul a'mal khairun? Apa amal yang paling baik wahai Rasulullah? Antu fariqad dunya, engkau mati meninggalkan dunia. Walisanuka lisan lidahmu ratubun basah. Mengapa lidah basah? Bi zikrillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan putus la ilaha illallah. Tapi sesuaikanlah dengan hal ehwal keadaan kita. Bila di office tak akan la ilaha. Saya nak ada ini, uruskan ini. La ilaha illallah. Tentulah tidak. Mungkin mulut dia sedang bercakap-cakap dengan orang, tapi hati dia tak putus la ilaha illallah. Saya ustaz, kalau hanya mulut rasa susah, tapi bila saya pegang tasbih membantu menolong. Okey, pegang tasbih. La ilaha illallah. Oh, saya malulah bila pegang tasbih kata orang saya riak. Ah, masukkan poket. La ilaha. Tasbih kecil yang masuk dalam atau tasbih panjang, apa saja boleh. Abu Hurairah dia simpul tadi, 1000 simpul. Alfu uqadah, 1000 simpul. Uqadah simpul tadi. Sebelum tidur malam dia petik 1000. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ambil wuduk, selepas berwuduk solat sunat wuduk atau solat sunat witir 3 rakaat. Penat betul 1 rakaat. Penat betul Fatihah saja. Lepas tu tidur dalam keadaan berwuduk dan bertasbih. Maka orang dulu kalau ada mati sebelum tidur, banyak husnul khatimah. Mati dalam keadaan tangan megang tasbih. Sekarang tak, tangan megang handphone. Rasa-rasa macam nak mati. Update status akhir, last status, rasa nak mati. Memang mati betul. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, maka kita ingatkan dia dengan la ilaha illallah. Sebaik-baik sahabat bukan yang menengok kita waktu sakit, tapi sebaik-baik sahabat yang mengingatkan kita masa sulit. Tak ada masa teramat sulit melainkan daripada masa sakaratul maut. Selepas dia dibacakan ayat Quran, diingatkan, lidah bergerak, bersuarakah dia Pak Ustaz? Tidak. Suara nyaris tak terdengar, kecil. La ilaha illallah, nampak saja lidahnya. Bila dia sudah berkata la ilaha illallah sekali, jangan ulang lagi. La ilaha illallah, sekali saja, jangan ulang. Begitu kata Imam Nawawi dalam syarah hadis ini, Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Sekali saja. Tapi bila ia mengigau, meracau, dia sebut ini, macam mana keadaan politik kita sekarang? Jangan bahas lagi. La ilaha illallah. Sampailah akhir kalam dia, kita hantarkan. Tapi biasa, orang yang biasa la ilaha illallah, mudah kita nak ingatkan dia. Tapi bagi orang yang memanglah seumur hidupnya jarang, apalagi tak bersembahyang, maka susah. Na'udzubillah. Selepas itu, mautul mu'min, orang beriman, kalau dia meninggal, bi'irqil jabin, irq keringat, peluh, ada air keluar, air peluh. Jabin, kalau ini namanya jabahah, ini jabahah kening yang ditempelkan ke lantai melekat masa sembahyang. Jabin, jabahah. Tapi yang dimaksud dengan jabin ini, ada air peluh. Oh, ini Nabi menyebut bi'irqil jabin, ada keringat peluh pada bagian atas. Maka Nabi menyebut, tapi Nabi tak ada sebut mengapa dia berkeringat. Ustaz, ya, kami baca ustaz sebut bi'irqil jabin. Ya, mengapa dia berpeluh? Dari dulu begitu bunyi hadisnya. Tanya-tanya, banyak tanya masuk neraka, kata ustaz. Maka kalau tak faham hadis, tengoklah syarah hadis. Dalam syarah hadis disebutkan mengapa dia berpeluh, kerana sebelum dia mati itu datang malaikat memberi kabar gembira. Hai hamba Allah, engkau diampunkan Allah, semua dosamu sudah dihapuskan Allah, ini tempatmu di dalam surga. Masa itu dia malu, dan orang yang malu itu berpeluh. Di mana letak itu alasan yang pertama? Orang yang malu mengeluarkan peluh. Malu. Alasan yang kedua, hujjah yang kedua, malu itu letaknya di mata. Makanya ada perempuan tersipu malu. Tak di mata, dia menunduk kerana malu. Nah, saat itu mata dia tak lagi berfungsi, maka ditunjukkan melalui peluh. Malu dosa dia banyak, malu dia kepada Allah. Dia tak ada lagi malu pada manusia kerana malunya sudah habis untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah alasannya. Dari mana ustaz baca dalam kitab Syarah As-Suyuti Al-Nasa'i. Imam As-Suyuti wafat tahun 911 Hijrah, namanya Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Dia mensyarah hadis yang ada dalam Sunan Nasa'i. Begitu kata Imam As-Suyuti rahimahullah. Yang pertama, ciri orang husnul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha illallah. Yang kedua, dia berpeluh pada bulu mata. Yang ketiga, mati dalam beramal. Sujud di belakang makam Ibrahim, dalam memakai ihram, di Masjidil Haram, belum tahallul. Masya Allah, tak ada yang lebih nikmat daripada itu. Di belakang makam Ibrahim, sedang salat sunat 2 rakaat tawaf, selepas tawaf suci bersih, memakai ihram, berwudu di dalam Masjidil Haram. Ini tak ada kenikmatan yang luar biasa daripada husnul khatimah. Nahnu nahkumu bizawahir, kita memandang dengan zahir. Maka menangis Khalid Ibnul Walid di atas tempat tidur. Mengapa engkau menangis Khalid? Tiada sejengkal bagian tubuhku ini yang lepas daripada tiga: tombak, pedang, panah. Tombak, pedang, panah. Mengapa mati di atas tempat tidur? Mengapa tak mati dalam keadaan jihad fisabilillah seperti Umar Ibn Al-Khattab? Ustaz Abdul Samad, mengapa sejarah Islam itu berdarah-darah? Umar bin Khattab meninggal ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Utsman Ibn Affan dibunuh, tiada ketahu siapa pembunuh sebab ramai dari Mesir orang menunjukkan kemarahan. Sedangkan Ali bin Abi Talib ditikam pada solat subuh oleh Abdurrahman Ibn Muljam. Mengapa boleh macam ini? Dia pandang dari satu sisi, padahal bila ia pandang dari husnul khatimah, mereka dimatikan Allah dalam keadaan mati syahid. Mati syahid tak merasakan sakaratul maut, mati syahid tak merasakan azab kubur, mati syahid tidak merasakan hisab ilat dain, kecuali utang. Utang tetap bayar walaupun mati syahid. Apalagi tak syahid. Ini tentang masalah orang mati dalam keadaan beramal. Saya ni ustaz tidak mati dalam keadaan perang syahid kerana kita tidak di Palestin, bukan di Suriah. Kita pula susah nak memesan kepada Allah, matikan aku dalam keadaan sujud di belakang makam Ibrahim selepas tawaf. Maka bagaimana cara agar kita mati husnul khatimah, mati dalam keadaan beramal? Setiap kita beraktiviti, melaksanakan suatu aktiviti, maka kita niatkan itu sebagai amal. Makanya oleh sebab itu ibadah dibagi kepada dua. Ibadah, ibadah dibagi dua. Yang pertama, ibadah mahdhah, pure, tak bercampur dengan yang lain. Salat, zakat, puasa, haji, jihad, tawaf, sa'i, umrah, melempar jumrah, mahdhah. Tapi ada ghairu mahdhah. Ghairu tidak, bukan. Mahdhah tidak murni, tidak pure, tapi bercampur dengan yang lain. Apa dia? Seorang perempuan menyusukan anak, itu ibadah. Wa hamluhu wa fisaluhu fi 'amaini, 2 tahun, dengan syarat ia niatkan untuk ibadah. Seorang imam meninggal mati di tempat najis kotor, tapi bernilai ibadah. Macam mana boleh tempat najis kotor bernilai ibadah? Sebab sebelum masuk dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Datuk, makcik, pakcik, ayo kita sembahyang subuh. Tak juga dia buka pintu, rupa dah meninggal dunia, tapi dia dapat husnul khatimah. Macam mana boleh? Sebab sebelum tidur dia niatkan tidurnya itu pun ibadah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidur itu ibadah, ya? Oh, kalau begitu saya tidurlah Pak Ustaz. Tidur ibadah. Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Inilah yang dijadikan dalil di bulan Ramadan penuh. Tidur. Orang sikit tidur, dia tak sikit-sikit tidur. Sikit-sikit tidur. Maka ini ibadah, tapi bukan ibadah mahdhah. Bukan, dia tak ada rukun, tak ada syarat, tak ada wajib, tak ada sunat, tak ada makruh, tak ada mubah, tak ada yang membatalkan. Tapi dia bernilai ibadah. Membawa anak ke masjid pengajian, ibadah. Mengandung, seorang perempuan, maaf, mengandungkan anak 9 bulan 10 hari, ibadah. Dengan niat akan lahir anak yang saleh, ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Mati dia dalam keadaan mengandung itu mati syahid, melahirkan syahid dunia, bukan mati syahid di peperangan. Maka ciri orang yang mati husnul khatimah adalah mati dalam keadaan beribadah. Ciri-ciri semua ini kita kaji agar kita berusaha mendapatkannya, bukan menghukumi orang lain dengan ini. Si fulan mati sedang berniaga, oh kasihannya dia tak husnul khatimah. Mana kita tahu niat dia? Dia pagi berangkat, dia langkah kaki kanan, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, nak mencari rezeki yang halal untuk anak istri. Dia sedang beribadah. At-tajiru saduqul amin, peniaga yang jujur dan amanah, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Maka dia akan mati bersama para nabi, bersama siddiqin, bersama syuhada, dan bersama salihin. Janji nabi. Jadi orang banyak salah. Bila engkau duduk-duduk kat masjid, engkau sedang ibadah. Bila engkau baca Quran, engkau sedang ibadah. Tapi bila engkau berniaga, engkau sedang lupa kepada Allah. Kalau peniaga itu lupa, tak berzikir, tapi manakala ia tetap dalam zikirnya, maka dia sedang mati dalam beribadah. Berapa banyak orang mati dalam pandangan manusia dia sedang beramal akhirat, tapi sebenarnya dia sedang mencari dunia. Berapa banyak pula yang disangkakan orang dia sedang beramal dunia, sebenarnya dia sedang mencari akhirat. Ini kerjaan kau ni dunia saja ni, tapi dalam hati dia, bila aku dapat banyak, aku akan bantu fakir miskin, aku akan tolong anak yatim. Dia sedang berbuat untuk akhirat dan bernilai ibadah. Intinya tak boleh kita su'uzon. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minazzan. Jangan engkau su'uzon, bersangka-sangka. Su'uzon tak pernah untung walaupun benar. Andai kita benar tetap berdosa, andai salah dosa dua kali. Andai benar yang kita sangkakan tetap dapat satu dosa. Andai salah, kita salah dua kali kena. Benar kita tetap juga dapat. Apalagi sampai dibawa bercerita kepada orang lain. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu mau memakan bangkai saudaramu yang sudah menjadi maitan mayat? Fakarihtumuh, tentulah kamu tak suka, tak senang. Itu makna husnul khatimah, ciri-ciri husnul khatimah. Sekarang akhir pembahasan sesi pertama, apa kepentingan husnul khatimah? Apa pentingnya husnul khatimah ini? Sebab segala yang akan kita terima di barzakh dengan di akhirat tergantung daripada husnul khatimah. Dua yang sebelumnya tak ada kait mengait, roh dengan rahim, tapi barzakh dengan akhirat akan amat sangat bergantung kepada husnul khatimah. Buruk su'ul khatimah, maka kena di alam kubur, kena lagi di akhirat, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika, hadis riwayat Muslim, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Petang pagi anak mendoakan, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan, jadikan makam kuburnya salah satu dari taman surgamu. Wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu. Tapi dia su'ul khatimah, maka kita amat sangat khawatir, takut bila kita su'ul khatimah. Buah daripada mengaji adalah muncul rasa takut di dalam hati. Apa isi khutbah Jumat Tuan Syekh Fulan? Usikum wa nafsi bitaqwallah, takutlah kepada Allah. Selepas mengkaji husnul khatimah, saya takut betul husnul khatimah. Yang menyampaikan itu mesti lebih takut dua kali lipat. Bila tidak, bila kita mengaji, ingat kepada Allah, bersyukurlah. Bila selepas mengaji, makin takut kepada Allah, kaji masalah ibadah, takut ibadah tak diterima Allah. Kaji masalah fid dunia hasanah, fil akhirati hasanah, takut tak dapat hasanah dunia akhirat. Kaji masalah husnul khatimah, takut mati su'ul khatimah. Bila ada di dalam hati, jagalah, peliharalah. Bila dia tak ada dalam hati, tumbuhkanlah, minta kepada Allah, Allahumma a'inni, tolong aku ya Allah, ala zikrika, supaya selalu mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu ya Allah. Itulah kaji kita pada kesempatan ini, 90 minit lebih kurang. Selepas itu kita akan masuk sesi 2, bagaimana memperoleh husnul khatimah. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.